ربي بيه المصطفى، يا ربي بيه المصطفى، يا ربي بيه المصطفى. بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دمي cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu، ampunilah dosaku، wujudkan harapanku. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku، aku rindu، aku rindu padamu Muhammadku. Muhammadku، Muhammadku، dengarlah seruanku، aku rindu، aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi، tanamkan dalam hati، ku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa taraji. Engkaulah nabi pembawa cinta، kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku، Muhammadku، dengarlah seruanku، aku rindu، aku rindu padamu Muhammadku. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa، ya Rabbi bil Mustafa، ya Rabbi bil Mustafa.